persaudaraan, ini juga bukan karena persusuan. Maka kemarin kita katakan bab ini seyogyanya terletak di kitab yang sebelum ini, kitab pernikahan. Tetapi hadisnya benar, hadisnya bisa diletakkan di sini dan bisa diletakkan di sana, bisa diletakkan di persusuan dan bisa diletakkan di kitab pernikahan. Karena kalau di kitab pernikahan babnya ini, kalau di kitab persusuan babnya tidak sama dengan bab yang sebelum ini, bab yang ketiga. Bab yang ketiga, bab haram menikahi putri saudara laki-laki sepersusuan. Dan itu yang ada dalam hadis ini. Ya. Haram menikahi putri saudara persusuan. Kenapa? Karena saudara, anak saudara persusuan. Jadi bab ini sebenarnya, hadis ini sebenarnya masuk ke bab yang sebelumnya. Sementara bab yang keempat ini lebih tepat diletakkan di kitab pernikahan. Hadis yang pertama telah kita baca, yaitu isinya tentang istri Nabi Ummu Habibah pernah menawarkan adiknya kepada Nabi untuk dinikahi. Nama adiknya Ghazza bintu Abi Sufyan. Ya, Ummu Habibah istri Nabi, lalu dia menawarkan adiknya kepada Nabi untuk dinikahi. Nabi SAW mengatakan, apakah engkau menyukai itu? Kata Ummu Habibah beralasan, kalau seandainya saya ini bukan istri pertama, sudah ada wanita-wanita yang mendahului saya dan saya juga tidak merupakan istri terakhir bagimu, pasti akan ada wanita-wanita lain yang akan engkau nikahi, maka yang paling saya sukai untuk menyertai saya untuk menjadi istrimu adalah saudari saya sendiri, ya, yang menyertai mendapatkan kebaikan menjadi istrimu, mendapatkan kebaikan berimam dengan kamu, yang paling saya sukai adalah saudari saya sendiri. Kata Ummu Habibah beralasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, fa innaha la tahillu li, sungguhnya saudarimu itu tidak halal untuk saya nikahi. Ya, tidak halal untuk saya nikahi. Jadi penyebab untuk tawaran Ummu Habibah ini, penyebabnya apa? Menggabungkan antara dua wanita yang terikat tali persaudaraan. Ini sudah jelas-jelas pengharamannya dalam Al-Quran. Kemudian Ummu Habibah ketika mendengar jawaban Nabi bahwasanya dia tidak halal menikahi saudarinya Ghazza, lalu mengatakan, ya Rasulullah, fa inni ukhbirtu annaka takhtubu Durrah binta Abi Salamah. Justru saya pernah mendengar bahwasanya engkau telah melamar Durrah binti atau binta Abi Salamah. Ya, kata Nabi meminta kejelasan lagi, binta Ummi Salamah, Durrah anaknya Ummu Salamah istriku. Ya, karena Durrah ini adalah anak tiri dari Nabi SAW. Kata Ummu Habibah, benar. Saya sampai kepada saya berita bahwasanya engkau telah melamar anaknya Ummu Salamah itu, anak tirimu. Kata Nabi SAW menjelaskan, qala law annaha lam takun rabibati fi hijri, kalau seandainya dia itu bukan anak tiri saya, mahallat li, tetap juga tidak halal bagi saya untuk menikahinya. Kata Nabi, kalau seandainya dia bukan anak tiri saya. Ini penyebab pertama. Penyebab pertama karena dia anak tiri. Taruhlah dia bukan anak tiri saya, kata Nabi, tetap saja anaknya Ummu Salamah ini tidak halal bagi saya. Apa penyebabnya? Kata Nabi SAW, innaha ibnatu akhi minar radha'ah, sesungguhnya dia itu anak saudara sepersusuanku. Nah, ini yang masuk ke bunyi bab seharusnya, yang terkait dengan kitab persusuan. Yaitu sama dengan bab yang ketiga. Tidak haram menikahi anak saudara sepersusuan. Jadi anaknya Ummu Salamah ini haram dinikahi oleh Nabi dengan dua alasan. Pertama karena anak tiri, jelas memang dari Al-Quran. Yang kedua karena dia anak saudara sepersusuannya. Lalu kata Nabi SAW, arda'atni wa abaha Suwaibah. Saya dengan ayahnya saya dengan Abu Salamah ayahnya, dia itu pernah menyusu dengan Suwaibah. Ya, pernah menyusu kepada Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak dari Abu Jahal. Abu Jahal, maka Nabi pernah disusui oleh Suwaibah, begitu juga Abu Salamah, ya, mantan suami dari Ummu Salamah yang meninggal dunia. Jadi Abu Salamah ini bukan orang jauh bagi Nabi, dia bahkan saudaranya, saudara sepersusuannya. Kemudian Nabi SAW berikan ketegasan, fala ta'ridanna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka semenjak ini jangan kalian menawarkan kepadaku lagi anak-anak wanita kalian, itu yang terkait dengan masalah ini, dan juga saudari-saudari wanita kalian atau saudara-saudara wanita kalian. Yang saudara ini adalah Ummu Habibah yang menawarkan saudarinya, sementara yang anak adalah orang yang menawarkan anaknya Ummu Salamah kepada Nabi SAW, padahal itu anak tirinya. Dan bukan hanya sekadar anak tiri, ternyata dia juga adalah kemenakan karena anak saudara sepersusuannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang saudarinya Ummu Habibah itu, penyebab diharamkan bukan karena persusuan, tetapi karena tidak boleh menggabungkan dua wanita atau mempoligami dua wanita yang kedua-duanya kakak beradik. Tidak boleh melakukan poligami kepada terhadap dua wanita yang kedua-duanya kakak beradik. Kemudian juga poligaminya bukan menikah dengan pertama cerai, kemudian menikah lagi dengan yang kedua, tidak ada masalah. Tetapi dia poligami, menggabungkan dalam satu mereka ketika kedua-duanya masih hidup, tidak boleh menggabungkan. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, dan juga dilarang kalian untuk mengumpulkan dua saudari, yaitu dua wanita yang terikat persaudaraan. Itu penyebab untuk saudarinya Ummu Habibah. Sementara anaknya Ummu Salamah, anak tirinya Nabi SAW, itu haramnya Nabi menikahi karena dua alasan. Yang pertama anak tiri. Anak tiri memang sudah ada dalam Al-Quran. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي هُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Dan anak-anak tiri kalian, anak wanita, anak-anak tiri wanita kalian, anak-anak wanita yang mereka itu anak tiri kalian, dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi itu penyebab. Sementara yang kedua, anaknya Ummu Salamah ini adalah anak saudara sepersusuan Nabi, dan ini yang seharusnya terkait dengan kitab Ar-Radha'ah, kitab persusuan, dan dia bukan untuk bab yang keempat tetapi untuk bab yang ketiga. Baik, itu sekedar mengulangi hadis yang pertama yang telah kita baca. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 3509. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Suwaid bin Sa'idin qala haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah ha wa haddatsana Amrun an-Naqid qala haddatsana al-Aswad bin Amir qala akhbarana Zuhairun كلاهما أن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. Ini sanadnya, jalur sanadnya berbeda dengan yang pertama, sementara bunyinya sama. Dan nanti pertemuannya pada Urwah, pada Hisham bin Urwah, pada Hisham bin Urwah. Jadi situ bertemu, nanti sampai kepada siapa, Ummu Salamah atau Zainab binti Ummu Salamah, itu sama. Ya. Sementara hadisnya juga hadisnya juga sama bunyinya dengan hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis setelahnya, 3510. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir قال أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكح أختي عزة. ini namanya. Jadi nama dari saudari Ummul Mukminin Ummu Habibah adalah Azza namanya. Azza. Ankih ukhti Azza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbina dhalik? Faqalat na'am ya Rasulullah. Lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man sharikani fi khairin ukhti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن ذلك لا يحل لي. قالت قلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما هلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. Hadisnya hampir sama dengan hadis yang pertama bunyinya, cuma ada sedikit tambahan-tambahan di sini, yaitu disebutkan tentang nama, siapa nama dari ipar Nabi, saudari dari Ummu Habibah yaitu Azzah. Kemudian permintaan ketegasan dari oleh Nabi kepada Ummu Habibah bahwasanya dia mengabarkan saya mendengar atau orang-orang membicara tentang bahwasanya engkau akan melamar Durrah binti Abu Salamah. Engkau akan melamar Durrah binti Abu Salamah. Lalu kata Nabi, binti Abu Salamah, Durrah anaknya Abu Salamah. Iya, saya dengar engkau melamarnya. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya, kalau bukan dia anak tiriku, tetap saja tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudara sepersusuanku. Ayahnya dengan saya disusui oleh Thuwaibah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menawar-nawarkan kepadaku anak-anak wanita kalian dan saudari-saudari kalian. Ya, ini luar biasa keinginan para sahabat agar ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, ada hubungan pernikahan dengan Nabi. Makanya Abu Bakar menawarkan anaknya kepada Nabi SAW, Umar menawarkan anaknya kepada Nabi SAW. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Rafidah bahwasanya itu hanya sekedar mengambil hati Nabi, hanya sekedar mengambil hati Nabi, diberikan jasa kepada Nabi, akhirnya Nabi bertekuk lutut di hadapan mereka berdua. Padahal Nabi SAW justru sebelum mereka menawarkan sudah berkeinginan untuk mengikat erat hubungan persahabatan antara mereka dengan hubungan perkawinan. Makanya Nabi SAW menikahi Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, menikahi Hafsah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, menikahkan dua anaknya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an setelah Ruqayyah meninggal, maka dinikahkan kepada Uthman bin Affan Ummu Kulthum. Kemudian juga ia nikahkan anaknya kepada Ali bin Abi Thalib. Hubungan yang disebabkan oleh pernikahan ini sangat erat terjadi di antara para sahabat, dan bahkan Ali radhiyallahu ta'ala an menikahkan anaknya kepada Umar dan bahkan menamakan anaknya dengan nama mereka ini, Abu Bakar dan Umar. Ini bantahan yang sangat menjatuhkan tuduhan-tuduhan dusta orang-orang Syiah Rafidah yang membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi memang para sahabat berkeinginan keras untuk ada hubungan dengan Nabi dari tali perkawinan, maka mereka berupaya untuk menawarkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka saudari-saudari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak ada tali perkawinan yang sangat sempurna, yang sangat indah dan sangat mulia melebihi ada hubungan perkawinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelebihan yang luar biasa didapatkan oleh para sahabat. Nabi SAW mengkhawatirkan bila mana itu terbuka maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menikahi anak persusuan, saudara persusuan, atau yang diikat oleh persusuan. Maka Nabi SAW hentikan itu. Fala ta'aridna banat alayya banatikunna wa akhawatikunna. Itu tentang apa yang ada di generasi sahabat, tentang betapa besar keinginan mereka untuk ada hubungan besanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis setelahnya 3511, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Laits qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail ibn Khalid ha wa haddatsana Abdu ibn Humayd wa haddatsana Abdu ibn Humayd قال أخبرني يعقوب ابن إبراهيم ابن إبراهيم يعقوب ابن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب نحو حديثه ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب. Ini sanad yang lain membawakan hadis yang sebelumnya, perbedaannya cuma tidak ada penyebutan nama saudari dari Ummu Habibah. Sementara yang ada penyebutannya adalah hadis yang ke 3510 tadi. Namanya Azzah, sementara selainnya tidak ada yang menyebutkan namanya. Bukan berarti itu nama, bukan namanya, tidak. Tetapi mereka memang tidak mendapatkan riwayat yang menyebutkan nama. Sementara Yazid ibn Abi Habib, salah seorang perawi di sanad yang sebelumnya, itu mendapatkan penamaan tersebut sehingga dia sampaikan namanya, yaitu Azzah binti Abi Sufyan, yang ditawarkan oleh Ummul Mukminin Ummu Habibah kepada suaminya di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab yang keempat dengan sedikit koreksian dari kita, wallahu taala alam. Bab ini sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan kitab persusuan, tetapi dia lebih tepat berada di kitab pernikahan. Sementara hadis dari mulai 3508 sampai 3511 yang terakhir tadi itu seharusnya berhubungan dengan bab yang ketiga. Berhubungan dengan bab yang ketiga. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang kelima. Bab fil massati wal massatani. Fil massati wal massatani. Bab tentang masalah satu isapan atau dua isapan. Maksudnya ketika menyusu, apakah satu isapan atau dua kali isap. Ini permasalahan. Karena masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah yang mengharamkan itu minimalnya lima kali isapan, atau lebih dari dua isapan, atau mutlak pokoknya menyusu. Ini terjadi perbedaan yang sangat yang sangat keras di antara para ulama tentang masalah berapa kali dia mengisap. Di sini pembahasannya adalah satu kali dan dua kali, karena yang ketiga pasti semua sepakat itu. Tiga atau lebih itu sepakat. Yang sekarang yang mereka perselisihkan adalah satu dan dua. Satu dan dua. Baik, bab satu atau dua kali isapan dalam penyusuan. Hadis yang pertama, hadis 3512, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail bin Ibrahim ha wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Ismail ha wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman كلاهما أن أيوب أن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها. حديثنا dari hadis Aisyah. قالت Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Suwaid bin Sa'id wa Zuhair inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Belum sampai kita kepada hadisnya. Sementara hadisnya sekarang ini. Hadisnya hanya berapa kata? 1 2 3 4. 4 kata saja. La tuharrimul massatu walal massatani. Itu bunyi hadisnya. La tuharrimul massatu walal massatani. Nabi SAW bersabda, tidaklah menjadikan haram anak itu menjadi anak, status anak susuan, kalau penyusuannya itu hanya satu isap atau dua kali isap. Ya. Satu atau dua kali isap. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW memberikan penjelasan tentang kriteria menyusukan, penyusuan yang mengharamkan anak tersebut menjadi mahram, membuat anak itu menjadi mahram, yaitu lebih dari dua kali isapan. Satu dan dua kali tidaklah mengharamkan, kata Nabi SAW. Itu hadis yang pertama, sangat tegas sekali, walaupun nanti akan juga diperselisihkan oleh para ulama, tetapi hadis ini nas. Hadis ini nas fi maudhi'il khilaf, pada permasalahan perselisihan tadi, tetapi para ulama lebih condong kepada kandungan hadis ini. La tuharrimul massatu walal massatani. Terjemahannya apa? Tidak menimbulkan hubungan mahram, ya, satu atau dua kali isapan. Artinya tidak menjadikan anak tersebut menjadi anak susuan yang nanti hubungannya seperti hubungan anak mahram. Kalau hanya sekedar menyusukan satu isap atau dua kali isap. Hadis yang kedua, 3513. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya wa Amrun an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim kulluhum anil mu'tamir wal lafzu li Yahya qala akhbarana al-mu'tamir ibn Sulaiman an Ayyuba yuhadithu an Abi al-Khalili an Abdillah ibn al-Harithi an Ummi al-Fadl qalat dakhala a'rabiyun, Ummu al-Fadl sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anha, قالت دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. Pernah datang seorang Arab Badui menjumpai Nabi, saat itu Nabi berada di rumahku. فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ, maka orang Badui tadi bertanya, wahai Nabi Allah, إِنِّي كَانَتْ لِي إِمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى. Saya sudah punya istri, ya, saya punya istri, tetapi saya berpoligami, menikah dengan wanita yang lain. Faza'amat imra'ati al-ula annaha arda'at imra'ati al-hudtha rad'atan aw rad'ataini. Faza'amat imra'ati al-ula annaha arda'at imra'ati al-hudtha rad'atan aw rad'ataini. Ini luar biasa ini. Ya. Arab Badui ini menikah. Kemudian dia poligami. Menikah dengan yang lain. Tiba-tiba istri pertama mengingkari, protes. Protesnya bukan karena dimadu. Protesnya karena anak itu pernah saya susui. Wanita madunya ini pernah disusuinya. Bayangkan mudanya. Ya. Madunya ini pernah disusukannya. Faza'amat imra'ati al-ula, istri pertama saya, annaha arda'at imra'ati al-hudtha, bahwasanya dia pernah menyusukan istri saya yang baru ini. Rad'atan aw rad'ataini, dia menyusukan satu kali atau dua kali. Ya. Sekarang protesnya bukan itu. Protesnya kenapa di madu? Ya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kita Muhammad SAW, la tuharrimul imlajatu walal imlajatani. Satu kali susu atau dua kali isap itu tidaklah menjadikan dia mahram. Ya, aman Arab Badu ini. Qala Amr fi riwayatihi an Abdullah bin Harith bin Nawfal. Jadi berkata Amr, dalam riwayatnya menyebutkan sanad yang nama perawi yang lebih lengkap. Sementara yang lain itu Abdullah bin Al-Harith, sementara sekarang ditambahkan oleh seorang perawi Abdullah bin Al-Harith ibn Naufal. Hanya perbedaan dalam penyebutan nama, sementara hadisnya sama. Itu kejadian. Hadis ini ternyata sama dengan hadis yang pertama, walaupun didahului oleh kasus atau kisah tadi. Didahului oleh kisah bahwasanya seorang laki-laki badui yang mengatakan saya berpoligami, ternyata istri pertama kedua saya itu dikatakan oleh istri pertama dia pernah menyusukannya, dan dia menyusukan satu kali dan dua kali, mas rad'atun aw rad'atani, satu kali susuan atau dua kali susuan. Lalu Nabi SAW mengatakan itu tidaklah mengharamkan. Ya, dua, satu kali atau dua kali itu tidaklah mengharamkan. Ini hadis Ummul Fadl mendukung hadis siapa? Hadis Aisyah yang tadi. Sekarang ini ada hadis Ummul Fadl, yang itu adalah hadis Aisyah, menegaskan dan mendukung apa yang terkandung dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhunna. Saya bacakan terjemahannya. Kata Ummul Fadl, seorang badui masuk menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di rumahku. Ia berkata, wahai Nabiullah, dulu aku mempunyai seorang istri. Ya. Istri itu tetap milik dia, ya, bukan di, dulunya dan tidak lagi. Nah. Lalu aku menikah lagi dengan seorang perempuan. Istri pertamaku mengaku bahwa ia telah menyusui istriku yang baru sebanyak sekali atau dua kali isapan penyusuan. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan. Ya, satu atau dua kali isapan. Ini menegaskan kembali hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, la tuharrimul massatu walal massatani. Dalam riwayat sekarang ini adalah la tuharrimul imlajatu walal imlajatani. Imlajun sama dengan massah, isapan dalam penyusu. Ya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, 3514, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Mu'adz qala Ha'un wa haddatsana Ibnu al-Muthanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني آمر بن صعصعة. Ini nama Arab Badui tadi. Kabilahnya. Berasal dari kabilah Amir bin صعصعة. قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. Ini bentuk redaksinya cukup berbeda dengan yang pertama tadi. Kisahnya sama, tetapi Nabi SAW ketika mendapatkan penjelasan dari Arab Badui tadi, dia mengatakan, Arab Badui tadi bertanya, apakah satu kali penyusuan itu sudah menjadikan haram atau sudah merubah status menjadi muhrim? Kata Nabi SAW, tidak. Ya, satu kali penyusuan tidaklah menjadikan dia dalam hukum mahram. Ini hadis yang ke 3514, setelahnya 3515, ya, tersisa tiga hadis lagi. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Bishr qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah an Abil Khalil an Abdullah ibn al-Harith anna Ummul Fadl haddatsat anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. Ini sama dengan hadis yang tadi, dan bahkan dia mengumpulkan dua lafaz hadis yang tadi. Hadis Aisyah, لا تحرم المصة ولا المصتان. Hadis Ummul Fadl yang kedua, لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. Kemudian dia gabungkan, bahkan ditambah, لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان walal massatu walal massatani, tidaklah mengharamkan dua kali, satu atau dua kali isapan dalam penyusuan sebagaimana yang terjadi pada kisah Arab Badui tadi. Hadis 3516, setelahnya 3517 dan terakhir 3518. 3516, ya, hampir sama. Ya, saya hanya bacakan saja. Qala wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Abdah ibn Sulaiman an ibn Abi Arubah bi hadzal isnad. Amma Ishaq faqala ka riwayat ibn Bishr aw al-Rat'ati aw al-Rat'atani aw al-Massatani wa amma ibn Abi Syaibah faqala war-Rat'ata wal-Massatani war-Rat'atani wal-Massatani. Sedikit perubahan riwayat lafaz yang dibedakan di sini oleh Imam Muslim. Kemudian hadis setelahnya beliau mengatakan wa haddatsanahu ibnu abi umar qala haddatsana bisr bin as-sari qala haddatsana hammad bin salamah an qatadata an abil khalil an abdullah bin al-harith bin naufal an ummi al-fadl an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimul imlajatu wal imlajatani. Sama dengan hadis yang pertama dari hadis ummul fadl itu, yaitu tentang dengan kata-kata al-imlajah. Al-imlajah itu sama dengan al-massah. Hadis yang terakhir di bawah bab yang kelima tadi, Imam Muslim mengatakan haddathani Ahmad bin Sa'idin ad-Darimi qala haddathana Habban qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah an Abi al-Khalil an Abdullah bin al-Harith an Ummi al-Fadl sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atuharrimul massah faqala la. Nah, ada yang bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, satu kali penyusuan apakah itu sudah mengharamkan? Kata Nabi SAW, tidak. Itu jawabannya. Ya. Ya. Dan ini bab yang kelima ini nanti ada hubungannya dengan bab yang keenam. Tadi saya telah memberikan mukaddimah bahwasanya permasalahan pembahasan menyusukan ini jumlahnya itu berbeda pendapat para ulama. Al-Imam Muslim Nawawi, saya akan langsung arahkan ke syarahnya agar bisa langsung dibaca. Ya. Ini di sini. Tidak ada sanadnya. Syarahnya. Halaman 179. Ada kata-kata para ulama berbeda pendapat. Nah, setelah ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, terjemahannya kemudian di ujungnya adalah wallahu alam. Setelahnya para ulama berbeda pendapat tentang kadar yang menetapkan hukum penyusuan. Aisyah dan Imam Syafi'i berikut para sahabatnya berpendapat hukum penyusuan tidak ditetapkan bila kurang dari 5 kali penyusuan. Ini mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Aisyah radhiyallahu taala an. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bisa ditetapkan dengan 1 kali persusuan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atha, Tawus, Ibnu Al-Musayyab, Al-Hasan, Makhul, Az-Zuhri, Qatada, Al-Hakam, Hammad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Abu Hanifa radhiyallahu anhum. Banyak sekali yang mengatakan cukup 1 kali sudah mengharamkan. Abu Thawr, Abu Ubaid, Ibnu Mundhir dan Daud berpendapat bisa ditetapkan dengan 3 kali susuan bersama dengan hadis Aisyah tadi. Tidak bisa ditetapkan bila kurang dari itu. Adapun Imam Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya berpegang dengan hadis riwayat Aisyah 5 kali penyusuan yang diketahui menimbulkan hubungan mahram. Sedangkan Imam Malik berdalil dengan firman Allah wa ummahatukumul lati arda'nakum. Imam Malik mutlak. Artinya kalau sudah menyusukan walau 1 kali maka sudah menjadi ibu susuan berdasarkan ayat ini. Karena dalam ayat itu tidak menyebutkan jumlahnya. Ya. Dan ibu-ibu yang menyusui kamu, ya, ibu-ibu yang menyusui kamu. Jadi ini sekedar pengetahuan. Sementara para ulama Walaupun jumhur tadi mengatakan cukup satu kali sudah mendapatkan hukum persusuan, tetapi umumnya para ulama menyatakan lima kali persusuan untuk lebih berhati-hati. Lima kali susuan, atau dalam pendapat yang ketiga tadi, yaitu sesuai dengan dalil hadis-hadis yang telah kita baca, itu minimal tiga kali, karena satu dua kali itu tidak mengharamkan berdasarkan hadis riwayat yang tadi, Ummul Fadl dengan Aisyah Ummul Mukminin. Dan ini tentang hadis Aisyah tadi juga masuk pada kategori pembahasan yang dibahas oleh para ulama, adalah bila mana seseorang sahabat bermadhab berbeda dengan riwayatnya, sementara riwayat Aisyah apa? Tidak mengharamkan satu atau dua kali susuan, berarti tiga haram, haram mengadikan mahram, sementara dia berpendapat apa? Lima kali. Ya, ini seorang perawi bermadhab berbeda dengan riwayat yang ia riwayatkan. Ini banyak sekali kasusnya. Dari hadis Abu Hurairah juga tentang riwayatnya Abu Hurairah, terkadang Abu Hurairah berpendapat berbeda dengan riwayat yang ia riwayatkan. Makanya para ulama mengatakan kalau seperti itu, maka yang sebagai ibrah adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Riwayatnya ini bukan secara mutlak, tetapi sebagai ibrah saja, yang dipegang adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Seperti Aisyah sekarang, yang dipegang adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Pendapatnya lima, ini menurut sebagian para ulama, berarti tiga minimal sudah mengharamkan, tetapi yang paling sempurna adalah lima kali. Makanya ini yang ditekankan oleh guru-guru kita dalam bila mana menjawab tentang masalah penyusuan ini, lima kali ini sudah mengharamkan. Apalagi nanti akan diriwayatkan tentang bacaan Al-Quran yang dinasakh, yang dimansuh. Ya, bacaan Al-Quran yang dimansuh, bacaannya dimansuh, hukumnya, dan bacaan yang di Al-Quran yang dimansuh bacaannya, sementara hukumnya masih tersisa, yaitu lima kali ini. Menyusukan lima kali itu adalah ayat Al-Quran. Menurut riwayat Aisyah juga, menurut riwayat dia adalah bacaan yang tulisannya dihapus di Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku. Seperti rajam. Rajam untuk wanita atau untuk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, ikan bila mana berzina, maka hukumnya rajam. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang sudah dihapus bacaannya dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Bunyi ayatnya, asyaykhatu wa syaykhu idza zanaya farjumuhuma. Ya, ini kemudian dihapus bacaannya, sementara hukumnya masih berlaku. Apalagi didukung oleh hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulan sementara sebelum kita masuk ke bab yang keenam, permasalahan ini, masalah jumlah persusuan, apa kapan bisa mengharamkan, terjadi perbedaan yang sengit di antara para ulama, perbedaan pendapat. Dan untuk lebih, kalau memang tujuan kita untuk menjadikan dia haram, mahram, maka lima kali ini sudah menenangkan. Ya, lima kali. Apalagi sekarang ini banyak orang yang ingin mengangkat anak, tetapi tidak ada, dia bukanlah orang asing bagi keluarganya, maka ada upaya untuk menyusukannya melalui keluarganya, melalui saudari-saudarinya misalnya, maka untuk menenangkan adalah lima kali dan seterusnya, paling minimal lima kali. Walaupun nanti kita akan tetap menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, dan itu kesimpulan kita sementara pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.